اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melanjutkan kajian hadis kita pada subuh yang penuh barakah, maka hadis yang kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan An-Nasa'i, hadis sahih, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, jahidul musyrikin. Nanti bapak ibu beli buku ketemu hadis lalu diterjemahkan secara letterlik, jahidul musyrikin, lalu diterjemahkannya kata jahidu itu berjihadlah kamu terhadap orang musyrik. Sementara kata jihad itu sudah banyak disalahgunakan oleh musuh-musuh Islam. Diartikannya jihad itu berarti membantai, pembantaian terhadap non-muslim. Jahidul musyrikin, berjihadlah terhadap orang musyrik. Hadis ini seolah-olah menjadi bukti pernyataan, tuduhan, asumsi orang kafir terhadap sadis Islam. Tengok, Islam itu sadis. Ini bukti hadisnya, bantailah orang musyrik, jahidul musyrikin. Oleh sebab itu perlu diluruskan makna. Jahidu diambil dari kata al-juhdu. Makna al-juhdu, jim, ha, dal, menggunakan kemampuan yang dimiliki secara total. Itu makna juhdu. Dari kata juhdu inilah ijtihad. Seorang ulama berijtihad. Makanya bapak ibu mungkin pernah dengar atau baca buku, ini hasil ijtihad Imam Syafi'i. Itu diambil dari kata juhdu. Dari kata juhdu ini juga jihad. Jihad, ijtihad. Ijtihad, maknanya kalau ijtihad, seorang ulama mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghasilkan suatu hukum. Empat dasar hukum yang disepakati: Quran, hadis, ijma', qiyas. Lalu ada enam yang ikhtilaf: syar'u man qablana, saddu dzara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Setelah dilihatnya dari 10 aspek, berijtihad dengan segenap kemampuan, barulah lahir satu hukum. Al-Quran, dia mesti tahu mana ayat mutasyabihat, ayat muhkamat, ayat makiyah, ayat madaniyah, ayat nasikh, ayat mansukh, lafaz gharib, makna-makna yang unik, dia mesti tahu sejarah. Hadis, dia mesti tahu hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu', hadis munqati', hadis maqtu'. Dia mesti tahu pula siapa sahabat, siapa rawi, siapa tabi', siapa tabi' tabi'in, apakah ini masuk kategori mukhtaliful hadis. Pelik. Dikerahkannya segenap kemampuannya, setelah itu dia berijtihad, lahirlah satu hukum. Maka disebut ini ijtihad. Orang yang berijtihad itu disebut dengan mujtahid. Maka kalau kita baca nanti, ini dia sudah sampai pada level imam mujtahid. Sudah bisa dia mengeluarkan hukum. Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Imam Maliki, meninggal tahun 179. Imam Syafi'i, meninggal tahun 204. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241. Di samping imam-imam yang lain yang sampai pada tingkat, ada sebagian imam ini sampai dia pada tingkat mujtahid, tapi dia tidak mau menyebut dirinya Imam Mujtahid, tetap juga dia bernaung di bawah Imam Mujtahid karena kerendahan hatinya, tawadhu'nya. Di antaranya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menurut para ulama sampai pada tingkat Imam Mujtahid, tapi tidak ada kita dengar mazhab Ibnu Katsir. Tapi tetap juga di akhir namanya Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, bernaung dalam mazhab Syafi'i. Seorang ulama besar meninggal tahun 911 Hijrah, punya tafsir dua. Satu tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Satu lagi dia tulis bersama Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Namanya Imam Abdurrahman Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah. Apa kata dia? Mengaku hafiztu mi'atai alf hadis. Aku hafal 200,000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Kalau aku dapat lebih banyak daripada itu, aku pun akan hafal juga. Disebutkan oleh muridnya Ad-Dauri, karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti lebih dari 500 kitab. Tapi tetap juga di akhir namanya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti As-Syafi'i. Apa maknanya? Dia tetap mengikut Imam Mujtahid karena kerendahan hatinya. Nah, jadi makna al-juhdu mengerahkan segenap kemampuan. Orang yang mengerahkan segenap kemampuannya itu disebut dengan Imam Mujtahid. Hasil karyanya disebut dengan ijtihad. Bagaimana dengan jihad? Orang yang mengerahkan segenap kemampuan secara total dalam hidupnya untuk berbuat, maka disebut perbuatannya itu jihad. Jadi jangan sampai kita ikut pemahaman yang ditembakkan orang kafir terhadap Islam. Orang Islam itu kalau jihad berarti bawa pedang dia pancung kepala orang lain yang tak sekeyakinan dengan dia. Ini tak betul. Maka nanti kita dapatlah menjelaskan apa itu makna jihad. Mengerahkan segenap kemampuan secara total yang dimiliki, apa saja aspek-aspeknya, ini akan kita kaji kelanjutan dari hadis ini. Nabi mengatakan jahidul musyrikin. Saya tak mau menterjemahkannya, berjihadlah kamu melawan orang musyrik. Jahidu, kerahkanlah segenap kemampuan yang kamu miliki. Kemampuan bidang apa? Semua yang kita punya. Yang menjadi objek jihad kita itu siapa? Al-musyrikin, orang-orang yang masih mempersekutukan Allah. Siapa orang musyrik itu? Semua orang, baik dia menyembah Allah maupun tidak menyembah Allah, yang masih menduakan, mentigakan, mengempatkan, menglimakan Allah, maka dia masuk kategori musyrik. Jadi tidak selamanya orang itu dia tidak menyembah Allah. Menyembah, kalau bapak ibu sebut saja agama sekarang ini, semua agama di zaman sekarang ini musyrik, mempersekutukan Allah. Dalam istilah kajian perbandingan agama disebut dengan istilah mono dengan poli. Kalau Tuhannya tunggal satu, monoteisme, te Tuhan, isme keyakinan, monoteism, keyakinan yang meyakini Tuhannya tunggal, esa, satu, tak berbilang. Sedangkan yang satu lagi poli, diambil dari politeism, poli banyak, te Tuhan, isme keyakinan, politeism, yang meyakini keyakinan yang meyakini tentang banyak Tuhan. Poliklinik, ada klinik bersalin, klinik kulit, klinik kelamin, klinik melahirkan. Politeknik, teknik sipil, teknik industri, banyak dia. Politeknik Chevron, poligami. Nah, belum saya jelaskan ibu, udah senyum-senyum. Jadi politeisme keyakinan yang meyakini tentang banyak Tuhan. Sebut saja apa agamanya, Tuhannya banyak. Hindu. Hindu, banyak orang mengatakan Hindu itu monoteisme, Pak. Siapa bilang Hindu monoteisme? Poli. Karena dia meyakini banyak Tuhan. Brahma, Siwa, Wisnu, masuk Tuhan itu ke monyet namanya Hanuman, masuk ke gajah namanya Ganesha, ada pula dewa cinta Lakshmi, ada pula Rama, Sinta, Murana, Pinak, Tuhan tadi yang banyak, banyak sekali. Dan itulah yang dimasukkan ke anak cucu kita sekarang lewat film-film. Kemana badan sensor film nasional? Luar biasa. Dulu orang mengkhawatirkan kristenisasi. Sekarang bukan sekedar kristenisasi, hinduisasi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kristen. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Zoroaster, nabinya Zarathustra, Tuhan baik, Ahriman, Tuhan jahat, Ahura Mazda. Hampir semua. Bagaimana dengan yang ada di suku pedalaman, suku Akik, suku Laut, Talang Perigi, Talang Mamak, Sakai, meyakini setiap benda itu hidup dan setiap benda punya kekuatan. Ada kekuatan pada pokok kayu, maka di bawah pokok kayu itu diletakkan kue, buah, dan di sebagian tempat diletakkan pula daun nipah yang diisi dengan tembakau. Ternyata dewa-dewa, tuhan-tuhan yang menunggu pokok kayu itu merokok juga. Tak berlaku no smoking bagi hantu-hantu. Apa maknanya? Setiap ada kekuatan, dibuatkan sampan kecil, diisi dengan bunga-bunga, dihanyutkan ke sungai, karena punya kekuatan. Kalau tidak, dia akan surut, padi tak tumbuh. Atau kalau dia mengamuk, dia akan datang banjir bandang, habis semua, hanyut. Meyakini adanya kekuatan, politis. Maka, oh, kalau begitu yang menyembah selain Allah saja musyrik. Tidak, orang yang menyembah Allah tapi di samping Allah masih dia sembah yang lain-lain disebut juga musyrik. Mana contohnya? Orang kafir musyrik. Jangan Bapak Ibu bayangkan orang kafir musyrik itu tak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Apa buktinya? Al-Quran bercerita tentang itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menyembah, yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Tahu mereka tentang Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas samaa'i maa'a. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Mereka tak mengatakan Tuhan, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan kamu, la yaqulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Tahu mereka konsep tentang Allah. Makanya jangan Bapak Ibu heran nanti ketika membaca sejarah Nabi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib. Pindah dari Makkah ke Yathrib itu dibimbing oleh seorang mursyid, guide, penunjuk jalan, namanya Abdullah bin Uraiqit, agamanya musyrik. Banyak siswa kita yang bingung, Abdullah bin Uraiqit kok musyrik? Kalau namanya Aristoteles musyrik masih masuk akal, ini namanya Abdullah bin Uraiqit. Pak Ustaz, namanya Abdullah kok di sini disebut agamanya musyrik? Bayangan dia, orang musyrik itu orang tak kenal Allah. Ini orang menyembah Allah, tapi di samping Allah dia masih menyembah yang lain. Mereka menyembah Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Talib, semua mereka itu menyembah Allah. Lalu di mana letak musyriknya? Di samping menyembah Allah, siapa dia sembah? Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham, dan lain. Ada pokok kayu rindang. Lalu kalau mereka mau pergi perang, disangkutkan pedang di situ, disangkutkan jubah di situ. Kenapa? Membawa barakah, nanti perangnya pasti menang. Meyakini ada kekuatan lain selain daripada Allah SWT, musyrik. Inilah makna jahidul musyrikin. Kerahkanlah segenap kemampuan kamu untuk menghadapi orang musyrik. Diapakan ini orang musyrik? Apakah kita bawa pedang panjang lalu kita jumpa orang musyrik, kita pancung kepalanya, kita bacok dia, kita bakar rumahnya? Bukan itu yang diajarkan Nabi SAW. Jahidul musyrikin, kerahkanlah segenap kemampuan yang kamu miliki secara total untuk mengeluarkan orang musyrik tadi dari kesyirikannya. Bukan dia dibantai. Agama Islam bukan agama pembantaian yang menghancur, meluluh lantakkan suatu kampung. Tidak. Makanya perluasan daerah dalam Islam tidak disebut dengan ekspansi, tapi disebut dengan futuhat. Diambil dari kata fath, pembebasan. Yang dulu menyembah berhala, bebaskan dia. Nanti kalau ada orang menulis sejarah Islam, dikatakan ekspansi Islam ke Mesir, ekspansi Islam ke Maroko. Ibu bapak harus luruskan, Islam tak mengenal ekspansi, tapi dalam Islam dikenal dengan fath. Maka disebut dia dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, bukan ekspansi eksploitasi Makkah. Disebut dia Fathu Makkah, tahun ke-8 Fathu Makkah. Nabi membebaskan orang Makkah dari kemusyrikan. Datang Nabi membawa 10.000 pasukan. Nama panglima perangnya Sa'ad bin Ubadah dari suku Aus. Muhajirin, Ansar. Ansar pecah dua, dibagi lagi Aus sama Khazraj. Ketika Islam datang menyatu semua. Lalu dari Aus ini ada namanya Sa'ad bin Ubadah. Dialah panglima perang yang dibawa Nabi. Lalu apa kata dia ketika masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, tepat lewat di depan rumah Abu Sufyan. Dia hunuskan pedangnya, dia katakan hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Karena dia mau membantai orang kafir musyrik. Menurut dia pembantaian yang dulu harus dibalas juga dengan pembantaian. Nabi panggil dia, ta'al ya Sa'ad. Mari kemari Sa'ad. Sa'ad pun datang. Apa yang kau katakan tadi Sa'ad? Sa'ad menjawab, hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Kata Nabi, la. Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Lalu yang dibantai Nabi apa? Nabi masuk ke Masjidil Haram, dihancurkannya berhala-berhala. Dalam kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi berjudul Ar-Rahik Al-Mahtum diceritakan, mereka kumpulkan semua patung kayu, batu, emas, perunggu, perak, permata, semua kumpulkan jadi satu. Di total mereka hitung 360 patung. Jadi tidak ada pembantaian terhadap orang musyrik. Maka makna hadis sekarang, dari mana kekacauan makna? Berjihadlah kamu membantai orang musyrik. Karena orang kafir tidak mempelajari teks dari umat Islam. Dia mengkaji Islam dari perilaku orang Islam yang belum tentu mencerminkan ajaran Islam. Ini yang selalu saya tekankan ke mahasiswa yang membuat kajian. Kalau kalian mau buat penelitian, jangan menarik kesimpulan tentang Islam dari perilaku orang Islam. Nanti kalau dari perilaku orang Islam, banyak orang akan mengatakan lebih baik Cina daripada Islam Pak Ustaz. Kenapa? Karena dia tengok perilaku orang Islam. Perilaku orang Islam belum tentu mencerminkan ajaran Islam. Oleh sebab itu salah seorang ulama Mesir memberikan statement pernyataan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab, terdinding disebabkan oleh muslimin, orang Islam sendiri. Islam itu cahayanya terang. Lalu apa yang membuat dia tertutup, tersungkup sehingga tak nampak orang lain? Al-muslimun. Al-Islam mahjubun. Islam itu terdinding, tertutup, terhijab. Siapa yang menutupinya? Bil muslimin, orang muslim sendiri, karena perilakunya. Nah, adapun makna jahidul musyrikin, kerahkanlah segenap kemampuan kamu untuk merubah si musyrik tadi menjadi muslim. Merubah yang dari politeisme menjadi monoteisme. Siapa objeknya? Musyrik. Siapa pelakunya? Muslim. Apa yang digunakan? Tiga. Pertama, bi amwalikum. Kelanjutan hadisnya, jahidul musyrikina bi amwalikum. Kerahkanlah segenap kemampuan kamu hai orang muslim untuk merubah si musyrik dari politeisme ke monoteisme. Untuk yang sudah menyembah Allah tapi masih mempersekutukan menjadi Allah yang murni, tunggal, esa, tak berbilang. Dengan apa? Tiga sarana yang dipakai. Pertama, bi amwalikum, harta. Siapa contohnya? Ketika Umar bin Khattab sedang duduk, tiba-tiba datang Abu Bakar bersama Bilal bin Abi Rabah. Apa kata Umar? Menunjuk, hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Dia tunjuk dua orang ini, hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini sayyiduna, pemimpin kami Abu Bakar. A'taqa sayyidana, sudah memerdekakan pemimpin kami Bilal. Dua-duanya dia panggil Sayyidina. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Padahal saat itu status keduanya antara langit dan bumi. Abu Bakar orang kaya, suku Quraisy, mertua Nabi, orang mulia, orang tua. Bilal bin Abi Rabah, anak muda, miskin, berkulit hitam, hamba sahaya, status budak, tak punya apa-apa. Tapi begitu dia bersyahadat masuk Islam, yang memberi dengan yang menerima sama statusnya. Umar mengatakan, "Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana." Ini Sayyidina Abu Bakar yang sudah memerdekakan Sayyidina Bilal. Berapa harga hamba sahaya? Tentu lebih mahal daripada onta. Kalau onta antara 30 sampai 40 juta, yang sedang, yang mahal bisa lebih mahal daripada itu, yang berkualitas. Kita hitung harga yang biasa. Tentu hamba sahaya lebih kira kurang 50-60 juta. Bi amwalikum. Bukan Abu Bakar tu datang membawa pedang panjang, dia pancung, oh ni orang kafir musyrik. Enggak. Tapi dia bebaskan, karena dengan itu dia bisa melepaskan orang tadi dari kemusyrikannya. Masya Allah. Dalam Islam dibebaskan orang dari perbudakan, diambil dari zakat yang dituliskan secara teks. Innama sadaqatu lil fuqara. Zakat itu dibagikan kepada 8 fuqara, fakir, masakin, miskin, wal amilin 'alaiha, amil, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, wa fir riqab, wal gharimin, wa fi sabilillah, wa fi sabil, wa fir riqab, hamba sahaya. Ada hamba sahaya, dia ini budak. Kemungkinan besar nanti kalau dimerdekakan bisa dia masuk Islam. Maka dia diberikan zakat. Tapi setelah Islam, karena zakat tak boleh diberikan kepada orang kafir. Tersedekah bisa. Apa maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT? Islam dengan harta membebaskan orang dari kemusyrikan. Zaman dulu sumur paling mahal. Kenapa? Sumber air. Ada satu sumur di Madinah namanya sumur Bi'ru Raumah. Bi'ru Raumah menjadi tempat orang beli banyak air. Lalu kemudian datanglah Utsman ibnu Affan, konglomeratnya orang Islam. Dia beli itu Bi'ru Raumah, sumur sumber air Raumah. Dia beli habis, dibagikan kepada kaum muslimin. Inilah makna jahidul musyrikin. Berjihadlah kamu mengerahkan segenap kemampuan mengislamkan orang yang musyrik dengan yang pertama bi amwalikum, dengan harta. Tapi kalau sudah cerita jihad dengan harta, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya teorinya orang kafir yang melaksanakan. Saya baca dalam buku Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan orang kafir Eropa berinfak sedekah dalam tanda kutip 150 ton emas untuk mengkristenkan Tunisia, Aljazair, Maroko, tiga negara yang jadi target. Siapa penyumbang terbesarnya? Prancis. Prancis, Jerman, Inggris, tapi yang paling besar Prancis. Berinfak sedekah wakaf dalam tanda kutip 150 ton emas untuk mengkristenkan Tunisia, Aljazair dengan Maroko. Dulu waktu di Mesir buku ini saya baca. Bukan saya menuduh Syekh Muhammad Al-Ghazali datanya tak betul. Betul, cuman saya mau tengok buktinya. Sampai di Rabat jalan-jalan ditunjukkanlah satu katedral. Katedral besar betul di tengah kota, tiang menjulang tinggi ke atas. Tapi setiap hari tutup, tak pernah terbuka, karena jamaahnya memang tak ada. Waktu lewat di situ saya tanya kawan, ini apa? Saya bilang, ini katedral. Tapi katanya Maroko 100% Muslim. Betul, katedral ini dibangun oleh Perancis untuk menyiapkan nanti kalau orang Maroko masuk Kristen, tempat ibadahnya sudah siap. Dan sampai sekarang tidak ada satupun, hanya orang kedutaan saja, kedutaan-kedutaan yang masuk ke dalam. Lain daripada itu tak ada. Apa maknanya? Begitulah seriusnya orang non-muslim untuk merubah agama orang lain. Padahal yang punya konsep jahidul musyrikin kamu berjihad mengerahkan segenap kemampuan merubah orang musyrik, yang pertama bi amwalikum, dengan harta kamu. Banyaklah orang Islam menduga-duga, ya mereka tuh Pak Ustadz, patutlah mereka bisa kristenisasi, mereka bisa membangun gereja bagus, pendidikannya mantap, rumah sakitnya elit, mereka kan dapat bantuan dari Vatikan. Tak satu dua saya dengar orang bicara begitu, dapat bantuan dari Vatikan. Cobalah baca baik-baik, Vatikan itu sumber daya alamnya apa? Tak ada. Dia negara kecil di dalam negara, di Roma, Italia. Dia tidak punya apa-apa, maka dia tidak bisa mengirim apa-apa. Dia yang dapat bantuan dari negeri lain. Lalu kenapa bisa mereka hebat? Manajemen infak, wakaf, dan tanda kutip sumbangannya diatur dengan manajemen yang baik. Masdar Farid Masudi mengadakan penelitian. Hasil penelitiannya, ternyata orang Katolik punya sumbangan antara 10 sampai 15% dari pendapatan. Sementara orang Islam mengeluarkan zakat 2,5% bagi yang mau. Yang tidak mau tidak apa-apa. 10 sampai 15% dari pendapatan. Dan ada data jamaahnya tercatat, jumlahnya berapa, yang hadir berapa. Kita mulai ngaji hadis sejak tanggal 3 April 2010 sampai subuh ini 2014. Saya tak tahu jamaahnya berapa, yang hadir berapa, yang gaib berapa, yang sakit berapa, yang meninggal berapa. Kita tak pernah tahu. Kita tak punya data untuk itu. Mereka punya, ada datanya. Jangan bapak ibu heran nanti hari Ahad, payah betul lewat di jalan Ahmad Yani, macet total Pak Ustadz. Orang sedang banyak sembahyang, ritual. Oh, ramai, taat betul kepada Tuhan. Bukan taat pada Tuhan, takut kalau tidak datang nanti jenazahnya tidak dikremasi, tidak didoakan. Sementara di tempat kita, orang tak pernah ke masjid sama sekali, tetap disolatkan, dikapani, dimandikan, karena fardu kifayah. Jadi kalau mau coba-coba boleh juga, yang tak ke masjid tak usah disolatkan, hanyutkan ke sungai Siak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada punishment, hukuman kalau dia tidak melakukan ini efeknya, dan itu yang membangkitkan ketakutan. Kalau dia tidak berikan, dia akan dibuat begini. Masya Allah, kita yang punya konsep itu, jahidul musyrikin, kerahkan segenap kemampuan kamu. Saya menyelesaikan SMA, sekolah menengah atas, sekolah agama, Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu, dekat kampung tertinggal di sana, Talang Mama, Talang Perigi, orang Talang. Zaman saya kuliah sekolah 1996, misionaris barat sudah masuk ke kampung Talang. Dari mana Ustaz tahu? Hari Ahad, hari libur, datang dia belanja ke pasar Air Molek, pasarnya hari Ahad. Orang tunjuk, itu orang barat yang membawa Kristen ke kampung Talang pakai Toyota hardtop besar. Kenapa masuk dia ke dalam hutan itu? Bawa agama, bawa Tuhan, mau dirobahnya keyakinan orang. Dengar cerita, berapa gajinya? 20 juta sebulan, tahun 1996. Waktu itu harga dolar 1 dolar 2000 perak. Sekarang dolar 11 ke atas. Krisis moneter sampai 14-20. Apa maknanya? Dari mana itu datang? Apakah dari Vatikan? Tidak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, makanya ketika Paus Paulus datang ke Jakarta, datanglah orang mahasiswa menjumpai almarhum Buya Hamka. Buya, ini tokoh agama datang. Buya sebagai orang besar di negeri ini harap datang menemui. Kita mau melihatkan keharmonisan Islam. Buya tetap tak mau. Lama-lama mereka mendesak juga, datanglah Buya. Apa salahnya sekedar datang sehelo salaman, foto-foto, kan tak salah. Akhirnya Buya memberikan jawaban. Apa kata dia? Mana mungkin saya bisa bersalaman dengan orang yang melegitimasi, membenarkan umatnya untuk merubah akidah umat saya dengan hartanya. Tengok prinsip Buya Hamka dalam kebenaran. bukan sekedar salamannya, bukan sekedar jumpa-jumpa foto-fotonya, tapi ada makna di balik itu. Kedekatan dengan orang akan dijadikan bukti. Tengok, Buya Hamka sudah membenarkan kristenisasi orang merubah akidah dengan harta mereka, merubah akidah umat Islam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka yang pertama dari yang tiga dalam hadis ini menyebut jahidul musyrikina, yang pertama bi amwalikum, harta. Dalam Islam diajarkan tentang amal jariah mengalir sesudah mati. Di antara amal jariah yang mengalir sesudah mati yang paling afdal itu kata Nabi dari riwayat Sa'ad, saqiyul ma, memberikan air minum. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah untuk dia? Kata Nabi, na'am, ya, sedekahlah. Itu menunjukkan sedekah sampai ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air minum. Tentu yang paling afdal membuatkan sumur, sumur besar disiapkan sehingga orang bisa minum dari sumur air bersih itu, paling afdal. Dalam hadis yang lain pula riwayat Ibnu Majah, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi, di antara amal yang tetap mengalir untuk orang yang beriman sesudah dia mati banyak disebutkan. Satu di antaranya nahran ajrahu, mengalirkan air. Riwayat Sa'ad, mengalirkan air. Dalam Sunan Ibnu Majah, mengalirkan air. Nah, siapa yang mengamalkan tentang mengalirkan air ini? Subhanallah. Bapak ibu yang punya duit silakan datang menengok sumber air yang tak putus di Gunung Kidul. Dulu orang bawa drigen berjalan kaki 5 km dijunjung untuk mencari air. Setelah dia bangunkan sumur bor itu, bukan satu sumur bor, beberapa sumur bor, orang pun jadi tinggal datang tampung, bersih, bisa minum. Siapa yang membangunnya? Romo Mangun, pendeta Katolik, dapat gelar doktor dari Jerman. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Bahwa yang punya konsep umat Islam tapi yang menjalankan orang lain. Tapi kita tak putus asa. Kita semua berbuat, tapi kita mau yang lebih besar daripada ini. Nanti setelah ini, sebelum tanya jawab, kita akan lihat sebagian dari perbuatan, aktualisasi dari hadis ini, tapi baru sampel contoh kecil untuk saudara-saudara kita yang ada di Meranti, Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi. Tiga pulau yang menjadi kabupaten namanya Kepulauan Meranti, karena ada pulau-pulau kecil yang ikut di dalam tiga pulau yang besar ini. Orang Singapura datang membawakan makanan, pakaian tanpa lewat biaya cukai dan tidak ada pakai cap paspor. Langsung mereka naik speed datang bawa barang itu. Sementara umat Islam tak menyentuh sama sekali. Ini membuktikan kalau betullah dakwah orang yang punya modal besar, duit banyak, yang katanya mau membersihkan akidah umat Islam, kalau betullah dakwahnya, mestinya dakwah itu ditujukan ke sana, bukan mengobok-obok yang sudah sholat puasa di Pekanbaru, membangkitkan khilafiyah, kaki celana, jenggot, cara wudhu, cara ruku, bangkit dari sujud. Banyak orang lain yang belum tersentuh lagi di ujung perbatasan Kepulauan Riau dengan Kabupaten Pelalawan. Masih banyak orang tinggal di hutan, di laut, yang tidak tersentuh agama. Kenapa dana besar dari pemerintahan Saudi Arabia itu tak dibawa ke sana? Kenapa mesti yang di tengah kota? Dulu orang berdakwah memasukkan orang ke masjid, sekarang yang sudah di dalam masjid itu pula pusing kepala. Anak muda baru bertobat, karena baru tobat masuk dia ke masjid, dia pun berdoa, subhana rabbika rabbil, ya Allah, aku 20 tahun minum kamput nih, berzina, sekarang sudah kau kasih jalan, alhamdulillah. Dia pun tak tahu cara berdoa. Setelah itu dia usap wajah, datang orang sebelah, mengusap ke wajah itu haram, tak boleh. Lama-lama dia berpikir, 20 tahun aku minum kamput, tak ada mengatakan kamput itu haram. Sekarang baru sekali berdoa di masjid ini sudah haram. Bagus aku minum kamput lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini orang salah objek, salah objek dakwah. Jahidu, kerahkan segenap kemampuan kamu. Yang dilawan itu siapa? Musyrikin, orang yang mempersekutukan Allah. Caranya apa? Pertama, bi amwalikum, harta, yang punya harta. Saya punya harta Pak Ustaz, tapi mau pergi ke Meranti, ke kepulauan, kan tak punya. Nah, tinggal dia kirimkan saja. Berapa nomor rekeningnya? Kirim. Kadang orang Islam ini banyak pula alasannya. Saya sebenarnya mau mengirim nih Pak Ustaz, tapi inilah, itulah, inilah. Akhirnya tak saya kirim sama sekali. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak cara untuk beramal saleh, dan satu di antaranya adalah bi amwalikum, dengan harta yang kita miliki. Oh, harta tak punya, wa aidikum. Ini yang kedua, yang paling tinggi harta, di bawah harta wa aidikum. Apa makna aidi? Tangan. Bagaimana dengan tangan? Kekuasaan. Segenggam kekuasaan dipinjamkan Allah Ta'ala ke dalam tangan, pakailah kekuasaan itu. Pak Ustaz, kami ini bekerja di yang bagian mengurus tanah-tanah umat dunia ini, Pak Ustaz. Terus, kalau mereka berkuasa di sana, yang dipikirkannya adalah selama saya menjabat berapa tapak yang dapat saya buat untuk mendirikan gereja. Itu yang dia tanya dalam pikirannya. Selama saya duduk di sini, berapa tanah yang bisa saya bebaskan untuk membangun tempat ibadah? Itu pertanyaan pertama yang tertanam dalam kepala otaknya. Berapa yang bisa saya buat? Orang Islam enggak. Berapa tanah yang bisa saya bagikan untuk 17 keturunan saya ke bawah? Dulu 7, sekarang bertambah Bapak Ibu, 17. Luar biasa. Makanya mereka kalau sudah punya kuasa, dipakainya kekuasaan itu seefisien mungkin. Kenapa? Karena hidupnya jelas, misinya jelas, dia mau kemana itu jelas. Agama duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, wa aidikum, segenggam kekuasaan yang ada dalam genggaman tangan, itulah yang kita pakai. Berapa lama untuk Republik Indonesia, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, sudah dipatok 5 tahun, kecuali menang pada gelombang kedua, bisa 10, untuk ketiga tak bisa lagi. Maka 10 tahun itulah dipakai untuk menolong agama Allah SWT. Kirimkan da'i-da'i ke tempat desa tertinggal, buatkan perda. Tak bisa perda karena banyak betul nanti tuntutan dari DPRD, perbup. Tak bisa perbup, pergub, apapun namanya. Potong atas zakat, masuk pendidikan agama, busana muslimah bagi orang yang tinggal di bumi lancang kuning, di mana langit dipijak di situ langit, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kalau sudah datang kemari harus berbusana muslimah. Oh begitu. Siapa ini yang punya ide? Tentulah di sana ada 3, alim ulama, umara, tokoh adat. Itu guna lam, lam sama mim. Lam, Lembaga Adat Melayu, mim, Majelis Ulama Indonesia. Nah, 3 duduk ini diajak duduk bersama. Saya sebagai kepala daerah, ini ada restoran mau masuk dari Thailand. Restoran Thai. Hai Pak Ketua Majelis Ulama, hai Bapak Ketua Lam, boleh tak ini masuk ke bumi lancang kuning ini? Oh, kami tengok dulu menu makanannya Pak. Ya, tengoklah baik-baik. Gulai masam kura-kura. Ini tak boleh masuk. Mana boleh masuk? Oh, haram. Majelis ulama bekerjasama. Baru pula adat menengok, lembaga adat menengok. Ini nanti Pak pakaian penjaga pintunya. Oh, pendek betul rok dia. Bisa tak panjangkan sikit? Melayu baju kurung. Suruh dia pakai baju kurung. Sudah cocok baju kurung. Tengok sama majelis ulama, baju kurungnya sudah cocok, tapi kepala terbuka. Bisa tak tutup pakai jilbab? Bisa. Barulah dia sempurna. Masuk dia ke negeri ini, pakainya longgar, pakai baju kurung, tertutup, makanannya halal. Tetap juga rasa Thailand. Jangan sebut pula ikan rasa kura-kura. Tetap rasa Thailand. Ciri khasnya ada, orang tetap makan. Apa maknanya? Segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang heran masuk ke negeri ini, dia heran ini negeri apa. Salah satu yang heran itu imam dari Palestina. Ketika turun mau beli roti Van Holano, dia heran, ini jual roti di negeri mana? Dia merasa sedang berada di Amsterdam, Belanda. Menengok, takut dia hafalannya hilang, menengok rok pendek penjaga tadi, tak jadi dia turun. Ustaz turun, turun, kenapa? Memang tak ada hafalan itu lagi, sudah hilang lama. Apa yang takut hilang? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kondisi keadaan kita sekarang. Oleh sebab itu, putus asakah kita menghadapi kenyataan ini? Tidak. Orang Islam tak boleh putus asa. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Yang Ustaz sampaikan ini, apa nampak dampaknya nyata langsung? Mungkin tidak. Mungkin rekaman ini akan didengar oleh cucu, bukan anak ibu, cucu ibu yang sekarang menangis merangkak. Didengarnya ceramah ini 20 tahun lagi, lalu dia mendapat ide dari itu, naik dia jadi bupati wali kota, diterapkannya. Saya sudah mati dimakan cacing tanah, tapi mengalir pahala itu. Yakinkah Ustaz dengan itu? Ya, kalau tidak saya tak mengaku orang beriman. Ada keyakinan, idza matal insan, mati manusia, inqata'a, putus amalnya. Dan satu di antara yang tetap mengalir, ilmun yuntafa'u bih. Saya tetap yakin bahwa setelah mati ada yang mengalir. Walaupun kita tak tahu entah siapa yang berbuat, dan kita memang tak perlu tahu itu. Yang penting kita punya positif, kita selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalikum, harta, wa aidikum, tangan, kuasa. Harta, kuasa. Ini yang paling bawah, level 3. Tak ada lagi di bawah ini. VIP, VIP ekonomi. Habis. Ini yang paling terendah, yang ketiga, wa alsinatikum, lidah. Lidah. Lidah pun tak bisa Pak Ustaz. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apalagi habis lidah. Mungkin sambil duduk-duduk dekat-dekat orang. Dakwah ini tidak mesti berceramah di TV, di radio, depan lapangan sepak bola, pakai alun-alun tenda, bukan. Duduk berdua. Apa yang sedang kau baca ini? Saya sedang baca ini horoskop. Kenapa kau baca? Karena aku lahir bulan Mei, bintang Gemini. Kata dia, kalau hari lahir Gemini, jangan transaksi Rabu pagi, sial. Bapak ibu jelaskan. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Orang yang percaya kepada perbintangan itu adalah kafir, musyrik. Man atakahinan, siapa yang percaya kepada dukun. Fasadlaqahu bima yaqul, percaya dia pada ramalannya. Falam tuqballahu salatun arba'ina laylah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ada hadis lain mengatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia dianggap sudah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Masya Allah. Satu orang yang berubah gara-gara kita sampaikan itu, dia tutup horoskop itu. Tak jadi. Yang selama ini dia berlangganan, sebentar-sebentar buka SMS, sebentar-sebentar buka apa, ternyata dia sudah langganan ketik rek, kirim ke spasi ramal, kirim ke 9090. Tarif SMS 2000 per ramalan, satu kali ramal 2000. Dan itu masuk ke HP-nya tiap hari dengan semangat dia baca. Mengeluarkan orang dari kemusyrikan. Ini yang disuruh Nabi, jahidul musyrikin, kerahkanlah segenap kemampuan kamu untuk merubah orang musyrik kepada tauhid, dari politeisme ke monoteisme, dengan tiga cara. Bi amwalikum, harta, wa aidikum, kuasa, wa alsinatikum, lisan, lidah. Banyak tuduhan miring kepada para ulama-ulama besar yang berkecimpung dalam tasawuf. Oleh sebab itu Buya Hamka ketika pulang, dia menekuni kajian di Masjid Al-Azhar Jakarta. Dan walaupun dia ahli tafsir, tafsir Al-Azhar, tapi pengajiannya bukan pengajian tafsir. Apa pengajian yang dia buka? Pengajian tasawuf, mengkaji kesucian hati, tazkiyatun nafs. Bapak ibu bagus beli buku Buya Hamka berjudul Tasawuf Modern, karena di situ dia mengkaji kesucian hati orang muslim. Satu dari cabang tasawuf ini adalah tarekat, yaitu jalan metode. Dan tarekat salah satu yang terbesar di Sumatera, tarekat Naqsyabandiyah. Dan menjadi kebanggaan bagi orang Riau, salah satu ulama yang membawa itu dari Riau, tepatnya Rokan. Di akhir namanya tertulis Syekh Abdul Wahab Rokan. Orang menganggap, apa ini cuma zikir-zikir saja. Bukan sekedar zikir, mereka sudah berbuat dalam hal harta mungkin tidak, kuasa mungkin tidak, tapi yang ketiga, mengislamkan orang. Musyrik dibawa ke Islam. Mana bukti Pak Ustaz? Bisa Bapak Ibu baca dalam tulisan budayawan Riau, UU Hamidi. Saya ketemu buku ini, masih ingat sampulnya warna biru, di perpustakaan KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau di Kairo. Sampai saya di Mesir, tinggal di sekretariat Kelompok Studi Mahasiswa Riau, saya tengok raknya, ada yang menarik. Kontribusi tarekat Naqsyabandiyah dalam mengislamkan suku Sakai. Oh, ternyata mereka tak sekedar memetik tasbih berzikir, tapi mengirimkan da'i-da'i ke pedalaman suku Sakai. Batin-batin di suku Sakai sudah cukup resah dengan khalifah yang dikirim oleh Syekh Abdul Wahab. Ini mengganggu stabilitas keamanan suku Sakai. Maka dia pun menantang khalifah. Khalifah panggil, didudukkan bersama para batin-batin. Pilihannya dua. Kalau menang perang tanding, khalifah diterima. Tapi kalau kalah, silakan meninggalkan bumi Sakai. Pergi, tinggalkan bumi Sakai. Jangan lagi berdakwah di kampung kami. Biarkan kami hidup menyembah nenek moyang, bumi meleluhur, animisme, dinamisme. Batin Sakai menantang. Yang pertama, kalau memang hebat ilmu Tuan Khalifah, tolong khitan saya. Dia minta khitan. Dia mau menunjukkan ilmu kebal yang tak mempan parang panjang itu. Khitan saya kalau memang bisa. Kata Tuan Khalifah, kalau untuk mengkhitan Tuan, tak perlu pakai pedang. Dan tak perlu saya. Biarlah murid saya saja. Panggilnya murid dia. Kata muridnya, kalau untuk mengkhitan Tuan Batin, tak perlu pakai mata pedang, cukup pakai belakangnya saja. Wallahu'alam, entah bagaimana caranya, tiba-tiba dihayunkan batang pisau itu. Seketika itu juga batin itu pun berkhitan. Selesai. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Wallahu'alam bisawab. Tanya Pak UU Hamidi. Itulah asal pokok pangkal orang Sakai masuk Islam. Karena bisa putus, entah udah ada laser waktu itu, wallahualam bisawab. Tapi yang jelas khitan dia. Mereka dengan lidah kuasa. Saya tak terbayang, saya saja kalau disuruh sekarang masuk ke pedalaman suku Sakai yang ada di Duri pakai kendaraan. Mereka waktu itu jalan kaki, Bapak Ibu. Coba bayangkan, para khalifah itu masuk ke dalam, menghadapi hutan belantara dengan racunnya, dengan santaunya, dengan santetnya, dengan magicnya, berhasil mereka mengislam. Jadi kalau sekarang ada orang mencaci maki, apa ini perbuatannya? Nanti jumpa di akhirat, saya tak berani mencaci maki tuan-tuan ni. Nanti jumpa di akhirat, malu kita. Kalian ialah berdakwah di Kota Pekanbaru, masuk kantor, keluar kantor, dinas, keluar dinas, pakai AC. Kami dulu jalan kaki masuk ke pedalaman Sakai. Tinggi pula derajat surga dia dari kita lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika khalifah ini berjalan di pedalaman suku Sakai, kata orang Sakai, "Tuan, singgahlah ke rumah kami. Kami sudah masakkan ini pisang, rebus pisang, sudah masak." Mereka tak kasar. Mereka tak katakan, aku tak mau ke rumah kalian. Kalian makan babi, makan anjing, haram aku makan. Tidak. Dia katakan, saya sholat. Saya sholat. Terus, orang yang sholat itu tak bisa kalau air liur anjing itu terinjak kakinya. Dulu tak pakai sendal. Ini tangga rumah suku Sakai. Kalau ku injak kakiku tangga rumah kamu itu, nanti kakiku ini kena air liur, aku tak bisa wudu, aku mesti sama. Lalu bagaimana cara orang Sakai itu biar supaya Tuan Khalifah mau singgah? Ditambatkannya anjing. Dia tidak katakan, hai kalian, tambatkanlah anjing itu, bunuhlah. Tidak. Dengan cara yang lembut, aku tak bisa menginjak tangga rumah kalian kalau anjing masih berkeliaran. Proses pertama, ditambatkannya anjingnya. Setelah hatinya lunak, berkomunikasi dengan baik, barulah mereka memeluk agama Islam. Tapi yang menyakitkan, setelah mereka Islam sekarang terbengkalai, tak tersentuh dakwah sama sekali. Terakhir saya menghadiri silaturahim mahasiswa-mahasiswi suku Sakai dalam acara halal bihalal kemarin. Saya pesankan saat itu, jangan hanya kalian buat seremonial. Pergi ke perkampungan, siapkan. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang mau berjuang bersama Islam, mengislamkan. Mengislamkan tidak lagi mereka sudah Islam, menjaga keislamannya sempat. Dadalah dengan membangunkan sekolah ke pedalaman Sakai, Talang Mamak, Talang Perigi, suku Aki, suku Laut. Itulah yang bisa dilakukan. Bukan membawakan Quran ke Masjid Agung An-Nur. Dibawakan Quran ke Masjid Agung An-Nur, inilah sumbangan kami untuk kaum muslimin. Orang Islam kok dikasih Quran? Orang Islam dah punya Quran. Quran kita bertimbun-timbun banyaknya. Hasil alam ini dibangunkan untuk sekolah, madrasah, pendidikan agama, kontribusi lapangan kerja, beasiswa untuk sekolah, mahasiswa. Itulah baru bisa menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hadis riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, jahidul musyrikin, kerahkanlah segenap kemampuan kamu untuk merubah orang musyrik menjadi Islam, merubah dari politeisme ke monoteisme dengan tiga, bi amwalikum, dengan harta kamu, wa aidikum, dengan tangan kekuasaan kamu, wa alsinatikum, dengan lidah yang ada pada diri kamu. Saya sudah tiga-tiganya Pak Ustaz, alhamdulillah. Mari kita laksanakan. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menyaksikan beberapa amal di antara yang tiga yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita lewat tayangan kurban di Kepulauan Meranti. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.